Moro-moro ana menungso kok kene iki. Kuwi mentok ngisor. Tikus, tikus. Kaget aku. Kaget aku. Tikus kok gede aku ngono. Kuwi wis duwe bojo rum. Ya. Iya. Mila napa anak kula kula jenengi Mekah niku gara-gara niku Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Ya jeneng-jeneng anakku dhewe kok ora apa lho. Iki ra melu urune cerewet. Urun matamu urun ya. Umpamane urung mangkat kok wis mati rapopo sing dipirsani Allah mboten budale tapi niate umpamane kowe sing paling cerewet jenenge sapa kowe umpama sapa Sofyan umpamane Sofyan wis nabung urung mangkat kok wis mati ora popo ning jero kubur Sofyan takone karo Munkar Nakir he Sofyan kowe ngaji ngarep dhewe he Sofyan kowe wis rabi kula jomblo kamu kalau dihina jomblo gampang Sofyan. Kok kamu jomblo? Sorry, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi karena aku menahan sahwatku. Iya. Sofyan takoni meneh karo mun kan akhire, Sofyan, kowe salat? Kadang-kadang. Hei Sofyan, kowe haji? Jawaban dereng malaikat. Malaikate lak takon, "Lah ngapa kowe ora haji?" Jawaban le, "Yo salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mapateni rampok." Oleh rapopo lak teng Jakarta namine LC lak teng mriki istilah Jawa Timuran itu PL. Wah Sofyan hafal biasa moro. Aku iki seneng kok ngaji karo wong kocelok-kocelok ngene iki seneng aku. Kopi paite teko wayahe wayahe. Urung teko kok diunjuk goblok urung. Ha niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet kuwi sapa jenenge? Sofyan. Ya kowe. Mbok. Waduh, kok ngene barang iki. Oh bocor. Iya kaya cangkemmu ya bocor. Ya iki pokare nggih banser. Wis ra ngerti Raden Ajeng Kartini ngertine Vanessa Angel. Ola kelas iki ya mung sarkem. Mlebu SD. Ditinggal rabi. Ya. Jal Sofyan tak kon nyanyi. Garuda Pancasila 100.000. Ayo, enggak ini. Wani, ayo dikae mik lu dikae mik. Dikae mik. Iki ketoke kurang saon cah iki ketoke iki. Ayo, Sofyan, nyanyi. Hey. Sing gagah. Siap, grek. Jukit, maju dikit lah. Wis. Sandale kuwalek. Ya Allah, sandale jepit ditaleni lah. Ayo. Kula pengen ngerti niki bahwa kemudian kita bener-bener mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengo, cerewet bae. Kowe takon nyanyi, wis saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kape maju. Oh, diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati. Ge. Eh, delokan kae lho. Ge, matur sebrang nuwun. Cium tangane. Nggih ngapunten, Mbah. Apa? Yo gak anake wong ora duwe tapi sapae akeh. Kowe sapamu akeh? Akeh. Yo karena gek minggat, ya. Tepuk tangan Sofyan. Mboten enten sakmene to, Mbah. Lha sing Pak Bupati kok njaluk meneh. Ya, kowe tak kae jimat anu real wae ben iso munggah kaji, yo. Nggih. Iki dhuwit real iki. Apa niku, Mbah? Kowe goblok. Iki dhuwit Mekah. Ya, ngene. Disimpen nggih jimat. Lah suwe, Mbah. Nggih, kuwi dhuwit larang, goblok kok kowe. Kowe ngertimu mung yen kok. Nggih, yen di dhuwit mangan yen ora-ora. Nggih, matur sebab nuwun nggih, Mbah. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine. Nggih, ngoten to, Mbah? Ya, gak wis kana. Eh, wayah ngoten kuwi. Ya. Ki wis minggat kana kok repot ae. Ngono to, Mbah? Tak tutuk ndasmu lho kowe. Kalau kene yo aja ngurusi wong kendhir ngoten iki kathah. Wis kok diusuk-usuk iki. Milo wong Kristen kayak nganggo songkok ya ora apa-apa, lho wong jenenge songkok nasional. Kok songkok nasional susu murni? Sumpah, aku mulai ngaji kok kene stres aku yakin. Ketemu Sofyan pekok iki stres aku. Songkok nasional susu murni nasional. Dancuk saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim. Wa nubarik wa nu'addim. Ala habibina wa safi'ina. wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, pembawa degan ambruk kabeh kan. Meninggal datang Mekah. Lah bathoke kandel niku degan apa kambil? Kowe petuk kok aku njaluk degan ora kambil. Iki kambil iki. Nggih, mun minggat monggo. Ya sampun monggo. Hadratal muhtaramin, panjenenganipun para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang estu kawula takzimi, para jajaran umara pejabat ingkang dalu menika rawuh, alhamdulillah dipun rawuhi kalian Pak Bupati saha Wakil Bupati. Kuwi ngapa cangkeme cerewet kuwi? Saha TNI Polri ingkang sampun kersa rawuh, yang saya hormati sahabat Ansor Banser yang sangat saya banggakan, dan seluruh bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, pengajian umum dalam rangka menyongsong peringatan HUT kemerdekaan Indonesia ke-74 ingkang dalu menika mengambil tema kita tingkatkan kerukunan dan ketakwaan ingkang mapan wonten kecamatan Ndasmu Minggiro Raketok kecamatan Wonosari. Dan Ndasmu nutupi kok Wono Asri Kabupaten Madiun. Ingkang dalu menika dipun hibur kali mbak-mbak solawat penyanyine kimcil-kimcil. Saderenge kula ngaos niki wonten minta bantuan surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada Mbah Mesilah binti Solikin. Solikin apa silikon nih? Solikin. Alah disuwek-suwekin dan rono ke uwes aku iso kok. Nanti apa tuh diujuk? Mangga. Yang meninggal dunia di tanah suci Mekah dalam melaksanakan ibadah haji. Jajal niki lak nggih. Seneng banget to nggih. Mati iso teng Mekah niku. Dadi mati niku lak rahasiane wonten 3, rahasia cara, waktu, tempat. Carane pripun ora ana sing ngerti, ana bar mbukake akuane dhuwur panggung mati ya ana. Enten kira nembe nyoting mati wonten wonten. Tapi lak kiai nembe ngaji mati jarang gitu nggih. Sing nomor loro rahasia waktu, awan bengi isuk sore ora ana sing ngerti. Isuk pantes, sore pantes, bengi pantes. Nomor 3 rahasia tempat. Lah niki buktine. Napa sing nyuguh wedang niku wau tiyang Wono Asri mesti watine teng Wono Asri ora mesti. Sing nyuguh wedang niki tiyang Wono Asri iso matine ning Sarkem umpamane ora ana sing ngerti. Kula tiyang Kalasan ora mesti kula matine ning Kalasan, iso matine kaya Mbah Mesilah teng Mekah, ngoten niki ya iso mawon. Yo men cangkem cangkemmu dhewe. Insyaallah almarhumah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki ndongake tiyang mati teng Mekah sing rawuh tak ndongake kabeh iso ziarah Mekah Madinah. Wong niku bola-bali kula matur, Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kathah tiyang niku ora duwe-duwit iso mangkat. Kula niku setelah Mas Dedi mlebu Islam, niku sing nawari kula haji umroh kali Mas Dedi niku ratusan travel. Lah Mas Dedi jawab, enggak usah, saya tak umroh, biaya sendiri saja, enggak usah di endorse. Tapi pihak-pihak travel yang menawari saya umroh, mbok saya minta, saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sing gelem. Berarti wong niku ngajak kula umroh kali Mas Dedi lah namung pansos to. Panjat sosial. Berarti niku ra ikhlas mung mergo duwe kepentingan. Kula yakin Allah itu akan memanggil orang yang Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Haji kula terakhir tahun 2017. Kula haji pertama tahun 2015, kedua niku 2017. Sing haji pertama niku kula ajeng mangkat kaji dadaan. Kula niku pun daftar haji reguler wis sangang tahun rung mangkat. Begitu kula umroh, jaman sak monten anak kula nembe setunggal umure wis 10 tahun. Anak baru satu, istri juga baru satu waktu itu. Loh, kan ayatnya jelas, barang siapa bersyukur ditambah. Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Lho langatan to nggih pengertiane nggih. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi, kalau tidak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri insyaallah. Tapi wong lanang iki ngomongine mung cangkeman tok. Wong wedok iso ali nyuwun sewu. Jangan pernah katakan perempuan itu makhluk lemah, Anda salah. Perempuan itu makhluk yang lebih kuat daripada laki-laki. Betul? Buktinya jelas, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Maka muncullah istilah istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Bupati ki karepe Fatimah, napa niku istri 4 satu rumah. Yeah. Begitu kula umroh, niki kula ben jenengan ki yo senajan to saiki rung duwe dhuwit, wah soalé ndongake wong mati niki wae. Ketok to niki rupa-rupa nduwe dhuwit iki ketok. Ketika kula umroh, bojo kula tak ajak ning ngarep Ka'bah, enten polisi Arab niku mergo rambut kula gondrong kula diceluk, "Taal, Renyo." Oke, aku celuk. Kula takoni, "Kam zaujatan lak? Bojomu piro?" Waktu niku kula jawab illa wahid faqat, baru siji tok. Dilokke goblok. Katanya Indonesia banyak cewek, istri kok cuman satu. Wah, kula ajeng tersinggung, nyatane yo mung siji ya ngono. Takoni meneh, anakmu piro? Illa wahid, baru satu. Dilokke meneh. Oh, pantes bojone mung siji, wong gawe anake ra iso nek. Bajingan to ki cangkeme iki aku. Cara bahasa Jawane ngoten lah. Akhire kula ning ngarep Ka'bah niku ndonga, "Ya Allah Gusti, mbuh piye carane kula mulih teko Mekah umroh, bojo kula kudu meteng." Begitu balik ning kamar bojo kula baradus, kula kandha, kowe engko ning ngarep Ka'bah kudu ndonga. Ndonga napa, Bah? Ndonga supaya kowe meteng. Nggih, Bah, kula mekin ndonga supaya mulih meteng. Akhire kula matur, "Ning ya kuwi, Bu, napa? Lak mung ndonga tok ora dadi, aku ngono ta." Kowe rong dong utekmu rong dong kowe. Kersane Allah, Pak Bupati, begitu kondur bojo kula meteng. Periksa dokter, meteng. Lah kula seneng banget toh. Usia 8 bulan kandungan, perkiraan niku ya HPL-nya sebulan lagi lah. Kula niku duwe kerentek. Ya Allah, alangkah indahnya kalau saya menyambut kelahiran anak saya kedua itu dalam keadaan naik haji. Wong biyen kula entuke pas umroh, apa enggak indah kalau saya menyambut anak saya dalam keadaan haji? Perkiraan saya mulai haji anak kula lahir. Zaman niku kula duwe dhuwit 3000, 3000 dolar. Oh, kok moro-moro ana menungso kok kene iki? Kuwi mentok ngisor. Tikus, tikus. Kaget aku. Kaget aku. Tikus kok gede aku ngono. Kuwi wis duwe bojo rong. Ya. Iya. Tangan kula niku mendina kecakar Pak Bupati, wonten niki. Lah wis ketemu jamaah wonten niku. Wong wedok kuwi lak ketemu jan-jan. Iso nyakar-nyakar, jambak-jambak. Dadi jiwit-jiwit. Wingi pas teng siman niku ana sing nyekel kula nyuk niku. Arep tak bales wedok aku ta. Jane yo pengen bales aku. Nyok nyoh ngono gitu. Akhire kula daftar haji. $3000. $3000 niku ya rupiah sekitar 40 juta. Kula pengen ngaji sing langsung mangkat niku nambine visane visa furodah. Visa niku lak macam-macam, ana visa haji, ana visa umal li musim, ana visa ziarah, ana visa furodah. Furodah niku haji khusus. Dadi daftar langsung mangkat tapi larang. Begitu kula golek visane mudun, jaman sakmono visane niku umali musim, pekerja musiman. Kula golek travel ketemu, Anda bisa berangkat haji tahun ini harus ngelunasi dalam waktu 3 hari $8000 atau sekitar 130 juta. Kula mikir, ya Allah. Kalau memang ini haji panggilanmu, senajan to mung butuh waktu 3 dina tok. Kula ngomong ngeten nggih menake kula ketok. Pamer matamu. Copot wae copot. Malah muga-muga keri iki lak jare kata. Dinggo meneh ngono lho. Pengajian amplope ra jelas kelangan nake iki aku. Akhire kula mung donga, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad. Ben bengi kula selawati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hari 2 hari sebelum keberangkat sebelum kula nglunasi. Kula niku diundang pengajian. Begitu kula ngaji mulih kula diamplopi. Ora tak buka. Iki ora mungkin 130 juta isine kula pikir. Akhirnya nopo amplop kula kakek bojo. Begitu dibuka bojo kula jeng blonjo niku kaget. Ternyata isinya bukan rupiah tapi dolar. Dibuka bojo kula isine pinten? $10000. Niku sama dengan 140 juta. Butuhe $8000 karo Gusti Allah diwene $10000. Akhirnya kula bayar ke travel $8000, sing 1000 nggih mangkat kaji, sing 1000 nggih nyangoni santri ning pondok. Kula mangkat kaji. Sangit. Enggak masuk, ini manis, saya minumnya kopi pahit. Sambel bu. Lah kopi susu mah aku. Lah kopi susu bingung ke, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Milo Pak Bupati yang disuguh kopi susu diakali, kopi ini diumbe, susu ini dicekeli. Kula kopine kopi pahit nggih. Bola-bali kula lak kandhani kanca-kanca bupati ngeten Pak Bupati. Dadi bupati niku kelase kaya gula. Kopi niku tanpa gula pahit. Lah ana gulane rasane enak. Tapi begitu kopi ketemu gula rasane enak, sing dipuji niku kopine apa gulane? Kopi. Tapi ini mira dadi bupati itu kadang-kadang kaya gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Jadi bupati niku lak berprestasi jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci maki. Nah, insya Allah Pak Bupati niki insya Allah selamat. Selamat soale nopo Pak Bupati niki yang duwe nasab gede. Pak Bupati niki lak tasih enten nasab saking sapa ya kira-kira sing pantes niku. Mbah Anom Besari. Muga-muga lak kula kan saking bahasan Besari. Dadi kula tak disambat durut-durut tasik sedulur. Tapi nyuwun sewu, nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Apalagi dengan nisab. Mboten mungkin niku. Nasabe padha, padha-padha wong ampun tapi nasibe Pak menika Pak Bupati, tapi kalah kondang kalih kula, ngoten niku mawon asline. Muga-muga Pak Bupati panjang umur nggih. Wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Muga-muga sesuk iso gawe khaule teng makame Mbah Khatib Anom nggih. Kula niati niku lak bapakne Mbah Muhammad Besari. Kula bola-bali wis khaul teng Mbah Muhammad Besari tapi urung iso khaule Mbah Khatib Anom. Muga-muga sesuk teng Madiun iso gawe khaule Mbah Khatib Anom. Amin. Akhirnya kula mangkat kaji. Begitu haji nyuwun sewu. Urung nembe ajeng wukuf anak kula lahir. Mila napa anak kula jenengi Mekka niku gara-gara niku. Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Lah jeneng-jeneng anakku dhewe kok ngopo lho. Iki ra melu urune cerewet. Urun matamu urun ya. Soale lah kula olehe ning Mekah, lahire pas teng Mekah. Mila kula jenengi Mekah niku lak Mekah. Ora kaya saiki wong gawe jeneng senengane singkat-singkatan. Jenengmu sapa le? Sukarlan. Apa kuwi asu nglekar ning dalan umpama. Lak banji-banji sing melu kula nika pengajian rata-rata jenenge singkatan. Jenengmu sapa, Nduk? Susuki. Ketoki susu bono kaos kaki. Sapa Sucipto? Susune lancip diganjel botol. Mila kula dongake muga-muga lak jenengan duwe niat, insyaallah iso nyusul Mbah Mesilah. Mati. Haji maksude ngono lho kok mati ngono. Lha kan ana sing ngerti, enggak ada yang tahu. Pak Bupati lah kula mboten salah, itu di salah satu program bank itu ada tabungan haji. Saldonya buka saldo cuman 100 ribu tok. Begitu jenengan bayar 100.000, ingat tidak beli ONH lo ya, tapi tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000 wis oleh buku tabungan haji rupane ijo ana tulisane labbaik Allahumma labbaik ana gambare unta. Kan lumayan. Bayar 100.000 wis nyawang gambar unta. Carane pripun? Awakmu nabung ben bulan 100 100 100 100, umpamane urung mangkat kok wis mati, rapopo sing dipirsani Allah mboten budale tapi niate. Umpamane kowe sing paling cerewet jenenge sapa kowe? Umpam. Sapa? Sopian. Umpamane Sopian wis nabung urung mangkat kok wis mati, ora apa-apa. Ning jero kubur Sopian takoni karo Munkar Nakir, "He Sopian, kowe ngaji ngarep dhewe." "He Sopian, kowe wis rabi, kula jomblo." Ngono. Kamu kalau dihina jomblo gampang Sopian. Kok kamu jomblo? Sorry, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi karena aku menahan sahwatku. Iya. Sopian takoni meneh karo mun kan akhir. "He Sopian, kowe salat?" "Kadang-kadang." "He Sopian, kowe haji?" "Jawabenan dereng malaikat." Malaikate lak takon, "Lah ngapa kowe ora haji?" "Jawaben le, yo salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mau pateni rampok." Oleh rapopo. Padha karo ngaji ning kafe niku ngaji ning lokalisasi. Bah, kula niki salat, tapi mengke dalu nglonthe. Ha terus mulih nglonthe kula salat meneh. Terus dalune kula nglonthe meneh, salat nglonthe, salat nglonthe, salat nglonthe. Kula pripun niku? Tak jawab luweh apik kowe bareng nglonthe salat daripada bareng nglonthe ora salat. Dadi maksiat salat, maksiat salat, maksiat salat ora apa-apa tugasmu ki piye carane malaikate mumendase. Sing sering diprotes kali tiang-tiang lak niku. Maka hari ini saya nulis status nopo. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Mantap loh. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalannya dan sombong dengan amalannya. Lamila kula benjing tanggal 8 Agustus niku Pak Bupati kula wingi ngaji teng Balai Kota DKI kali Pak Gubernur Anies Baswedan kula matur. Pak Gubernur, nopo Gus, kula sesuk ajeng ngaji mbuka pengajian di klub malam paling besar se-Asia Tenggara. Soale nopo? Mbak-mbak niku jumlahe 1200. Pekerjaannya 700. 1200 niku ayu kabeh, betone kene tuwa kabeh. Niku nyuwun sewu, lak teng Jakarta namine LC. Lak teng mriki istilah Jawa Timuran itu PL. Wah, Sofian hafal biasa moro. Aku seneng kok ngaji karo wong kocelok-kocelok ngene iki seneng aku. Lak teng Pantura namine PK, pemandu karaoke. Lak teng Pantura namine Purel, perempuan rela diusel-usel. Niku jumlahe 1200. Ini hari ini menjadi kontroversi lagi. Kula bola-bali dihujat wong-wong niku. Video saya pengajian dulu di Bali yang ketika saya selawatan dengan mbak-mbak muncul lagi. Niku nyuwun sewu, sekarang punya alasan dugem di kafe. Kalau ditanya sama istri tidak dugem tapi ngaji sama Gus Miftah. Wak cangkem turah to niku. Jadi kadang-kadang niku lho, ora mesti niat apik niku kadang-kadang bisa diterima oleh orang. Maka pesan kula siji, jangan pernah berharap semua orang cinta dengan kita. Sekelas Kanjeng Nabi pun banyak yang membencinya. Tapi saya lebih benci kalau pengajian panas tidak ada kipas anginnya. Benci aku. Kopi pahite teko wayai, wayai. Urung teko kok diunjuk goblok urung. Enten kipas angin ora? Enten. Nggih. Lah ora ana tak griantal. Ah niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet ki sapa jenenge? Sofyan. Yo. Mbok. Waduh. Oh ini barang ini. Oh bocor, iya kayak cangkemmu ya bocor. Ya iki pokare iki banser. Kula iki minuman kemasan iki ra ono. Kula iki Pak Bupati, kula niku ra tau ngombe vitamin. Ra tau ngombe obat. Tapi sing selalu kula jaga niku saya tidak mau minum air kemasan. Sing bangsa-bangsa apa kuwi jenenge? Soda, bangsa Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, Softtek kula mboten kula. Ya niki sing paling apik kopi pahit. Kopi pahit itu melindungi jantung. Mila bola-bali kula matur to nganti seringe kula ngopi niku ditawani dadi bintang iklan kopi. Warani teng pondok, ayo Gus tanda tangan bintang iklan kopi. Kula tolak. Moh. Iklan kopi kabeh ngapusi kok. Lah ngapusi pripun? Iklan kopi kapal api. Dibuka kopine ora ana kapale. Ngono to. Kopi tugu luwak dibuka kopine ora ana luwake. Iklan niku sing jujur mung siji, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ono belalai nih. Iya. Ayo buka. Kaya Sofyan itu belalainya cilik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dalu menika kula ajeng ngaji babakan kemerdekaan, menyongsong kemerdekaan. Soal ini ki urgen. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku mbayangke ngeten nggih Pak Bupati. Masa kecil saya dulu itu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Dan saya belajar menghargai para pahlawan itu berangkat dari sini. Dan sekarang dihapus. Sudah tidak ada lagi pelajaran itu. Maka banyak anak muda hari ini yang akhirnya melupakan sejarah. Padahal dikatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saniki nyuwun sewu. Anak-anak sudah tidak lagi kenal dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan nasional. Wis ora ngerti sejarahe Pangeran Diponegoro, ora ngerti sejarahe Jenderal Sudirman, ora ngerti Patimura, ora ngerti Raden Ajeng Kartini, ora ngerti Cuk Nadin, Cut Mutia. Ngertine sapa? Cut Tari. Wis ora ngerti Raden Ajeng Kartini, ngertine Vanessa Angel. 80 juta. Ola kelase iki ya mung sarkem. Sudah enggak kenal lagi. Satu, nomor dua. Dulu itu setiap masuk sekolah ada penataran P4. Wei, cah cilik-cilik iki sing cah cilik, sing cah era milenial iki ya cah bocah-bocah iki. Kowe ngerti P4 ora, Nduk? Ora ngerti. Ngertine P3K. Pitik pitu picek kabeh, ngono iki mong. Wis ora ngerti Pak Bupati, dan ini bahaya. Lagu-lagu perjuangan dulu begitu masuk SD itu diajarkan kepada murid. Begitu masuk SD diajarke. Sakniki mboten. Mlebu SD kucing garong. Mlebu SD korban janji. Ditinggal rabi. Ya. Jal Sopian tak kon nyanyi Garuda Pancasila 1000. Ayo, entar ini. Wani, ayo dikek mic lu, dikek mic. Dikek mic. Iki ketoke kurang saon cah iki ketoke iki. Ayo, Sopian nyanyi. Hey. Sing gagah. Siap, grek. Jukit, maju dikit lah. Sandale kualek. Ya Allah, sandale jepit ditaleni lah. Ayo. Kula pengen ngerti ini bahwa kemudian kita benar-benar mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengoh, cerewet bae. Wis tak kon nyanyi, wis saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kepen maju. Oh, diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati. Hey. Eh, delokan kae lho. Eh, matur sebelah nuwun. Cium tangane. Gak ngapunten, Mbak. Apa? Juga anak wong ra duwe tapi sapae akeh. Kowe sapamu akeh? Akeh. Oh, ya kana gek minggat, ya. Tepuk tangan Sopian. Mboten enten samune to, Mbak? Lah sikae Pak Bupati kok njaluk meneh. Ya, kowe tak kaya jimat anu real wae ben iso munggah kaji, yo. Nggih. Iki dhuwit real iki. Apa niku, Mbak? Kowe goblok. Iki dhuwit Mekah. Ya, nggih. Disimpen nggih jimat. Lah suwe, Mbak. Nggih, kuwi dhuwit larang, goblok kok kowe. Kowe ngertimu mung yen kok. Nggih, yen di dhuwit mangan yen ora-ora. Nggih, matur sebab nuwun nggih, Mbak. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine. Nggih, ngoten to, Mbak? Ya, gak wis kana. Eh, wayah, ngoten kok. Ya. Ki wis minggat kana kok ribut kowe. Ngoten to, Mbak? Ra tutuk ndasmu lho kowe. Kalau kene yo aja ngurusi wong kendir ngoten iki kathah. Wes kok diusuk-usuk ngene. Lho, lha kula mung ketemu bocah ngoten iki biasa bocah-bocah mendem, bocah-bocah dalan niku sing kula opene. Ora aku ning cita ning Yogya. Sing rada kentir ngene iki yo akeh. Iki mending ora tatoan. Sing melu kula niku tatoan kebak nggih wonten, tato emping yo ana. Iki tatone emping cah iki. panu. Jadi bocah-bocah cilik wis ra ngerti lagu-lagu ngoten iki. Jal dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Siji meneh 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Vokalisnya menang, vokalisnya menang. Cangkemmu menang. Iki cangkeme sapa sing nganggo mic? Hop hop hop hop. Cangkemmu menang wae. Aku ing atas jamarang, ngatas MC. Oh, cangkem turah. Mang meneng jenengan, aku ingat jamae Pak Bupati lho. Yuk, sing buanter. Sing bungae buanter berarti cinta karo Indonesia. Sing ora buanter ya berarti wong ora cinta karo Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Merdeka sekali merdeka. Muhammad. Nah, kenapa ini saya sampaikan Pak Bupati? Di satu sisi nasionalisme rakyat bangsa Indonesia niku mulai tergerus. Tetapi di satu sisi ancamannya semakin besar. Kalau Anda lihat di media sosial, hari ini yang paling dibuli Kiai NU niku Gus Miftah. Soalnya apa? Gara-gara saya di mana-mana mengkampanyekan anti khilafah. Saya mengatakan apa? Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, itu belum ada contoh khilafah yang sukses. Sayyidina Ali dan Utsman saja mati terbunuh. Apalagi nyuwun sewu sekarang keadaannya seperti ini. Zaman Sayyidina Ali dan Utsman, orang Islam waktu itu masih bagus-bagusnya. Utsman dan Ali saja dipateni. Maka saya mengatakan, kalau hari ini ada khalifah yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali, saya akan baiat. Mustahil ora bakal ono. Coba jenengan lihat. Jangankan kok khalifah. Saat niki pilihan presiden, calone kalah mawon ra trimo mangkat ning Jakarta atas nama jihad kok. Tonggo kula niku mangkat ning Jakarta. Ngopo ning Jakarta dikongkon kali ustaz kula. Ngopo jihad? Bela apa? Prabowo. Niki capres loh, belum khilafah loh. Sudah bela itu. Apa enggak menakutkan? Ngomong maka Jakarta, jihad bela Prabowo. Aku lah matur, kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Dan coba Anda lihat, bulan Ramadan wingi kula ngaji teng Bareskrim Mabes Polri. Tapi teng mriko kipas angine apik beda ning kene lah. Malah ra kena to kandhani kok. Ana kipas angine ra ana colokane modar ya iso. Ayo mundur titik bro ben ra masuk angin aku. Aja nganti masuk angin, soalnya kula sesuk-sesuk jam 7 terbang teng Hong Kong. Pengajian teng Hong Kong. Dongake kula sehat nggih. Hong Kong niku namung wono asli ngidul titik niku Hong Kong. Ya, wis lumayan. digawe kaya ndase wong NU lak tahlil ke lho, leng leng leng. Aja ngene, muter-muter ke lho. Ya wis. Eh, padinan nyedake kimcile. Sorry, kamu dengan mbak-mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya. Ketika bulan Ramadan wingi, kula diundang pengajian teng Mabes Polri, kula ngomong ngeten. Dan teori saya ini terbukti. Kalau aksi-aksi demo itu yang dibela cuman capres, seharusnya tanggal 27 Juni ketika ditetapkan sama MK selesai. Apalagi ketika Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi, kudune rampung. Tapi nyatane napa jajan jenengan pirsani? Pak Prabowo ketemu karo Pak Jokowi, sing ra trima sapa? Tim suksesi. Teriak-teriak. Novel Mbah Mukmin. Prabowo pengkhianat, pelacur politik. Gus Nur. Hoak. Niki aneh, ana wong rukun ditolak. Padahal kula niku lan donga karo jamaah Pak Prabowo ketemu karo Pak Jokowi sejak bulan Ramadan. Pak Jokowi kapan ketemu Pak Prabowo? Akhirnya ketemu. Indah to, mlebu TV, mlebu media sosial, ketemu cipika-cipiki. Muah. Muah. Untung ra cipokan. Lanang ji. Begitu ketemu ngobrol, piye jok kabare api wo. Ayo ngopi wo, oke jok ngopi. Begitu rambung ngopi, Prabowo kondo, selamat jok Anda jadi presiden lagi, selamat bekerja. Pak Jokowi kondo, kamu jangan susah wo, kamu gak kalah kok, cuman juara dua. Penak toh. Niki nyuwun sewu, banyak yang enggak terima. Apa ra kelingan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu belum dikatakan tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Mila wong-wong sing ra trima karo wong akur iki kudune ndelok sejarah Wali Songo. Wali Songo niku nyuwun sewu, kondang ambue, kondang hebate, kondang sektine. Gawe napa-napa dadi siji kumpul. Buktine gawe Masjid Demak. Umpama Masjid Demak niku digawe karo Kanjeng Sunan Kalijaga dhewe, iso, Pak. Turah iso. Tapi napa? Wali Songo dikumpulke. Dari ujung barat Kanjeng Sunan Gunung Jati tindak teng Demak. Dari timur Kanjeng Sunan Kudus, timur lagi Kanjeng Sunan Derajat, timur lagi Kanjeng Sunan Bonang, timur lagi Maulana Malik Ibrahim, timur lagi Sunan Ampel, ngumpul dadi siji, sidang perwalian di Kota Demak memutuskan membuat masjid. Bareng-bareng. Lah wong sakniki kudune nyuwun sewu. Ngadepi negara, mengelola negara niku abot. Apa perbedaan Indonesia dengan Eropa? Tak kandani cahyo. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Eropa. Tetapi berdiri di atas banyak negara. Ono Prancis, Italia, Inggris, Belanda, Turki, Jerman, Spanyol. Maka mereka membuat satu mata uang namanya Euro. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Namanya Indonesia. Maksudnya banyak bangsa apa Gus? Ini kan banyak suku bangsa. Berapa suku coba? 7.000 lebih. Berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Ikira gampang. Makanya Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, Nation State. Kenapa? Karena bangsa Indonesia begitu majemuk. Artinya, orang yang hari ini teriak-teriak khilafah, dia tidak memahami sejarah bangsa. Coba, saat ini suku bangsa tok mawon nggih. Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat, ujung kulon. Berapa suku bangsa yang ada di dalamnya? Podo-podo Jawa ini dialeknya beda kali. Banyuwangi, Oseng. Nyebrang titik ketemu Madura, bahasa Madura. Niki bahasa yang saya cintai niki nyong meneng kene wong Madura niku lak ngomong niku. Apa setung dero iki. Wong Madura niku lucu. Kula dadi duwe kanca niku mbiyen sowan Habib Anis teng Solo, Pak Bupati. Begitu sowan, "Assalamualaikum, Bib." "Waalaikumsalam." "Piye kabare, Cak?" "Sae, Bib." Begitu matur, Madurane kondo, "Saya yakin ini Bib Anis ini bener-bener waliullah, Bib." "Kenapa?" "Dia tahu kalau saya orang Madura." "Lah ya cangkeme ketok ngono lho." Dadi Habib Anis iki kondo, "Pasti Anda orang Madura." "Wali." "Lah cangkeme ketok kok aku." Mula kula niku seneng lak kanca-kanca Madura niku bahasane lucu-lucu niku. Tapi tiang Madura niku lak lomba TTS ra tau menang. Soale kolome mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, anak. Lah Madura kurang, hubungan suami istri menghasilkan nak, kenak, kurang ngono. Mila kula lak guyon kali kanca-kanca Madura niku, tiang Madura kon daftar polisi oke kalahe. Soale nyapa? Ora iso berhitung. Lah cara wargane Pak Bupati Medion berhitung 1 2 3 Madura mboten to 1 ngono. Ngulan titik ketemu bahasa Surabaya sing rodok kasar. Jancuk. Kula tak takon, napa jancuk niku misuh ora? Sing ngomong jancuk misuh iki berarti ra tau ngerti sejarah niku jenenge pahlawan teng Belanda namanya Dankok. Lah mergo niki mbiyen dadi pahlawane wong Londo niku didadekke jeneng tank. Lah padha karo teng Indonesia niku jenenge pahlawan dadi jeneng dalan, dadi jeneng Gelora Bung Karno, dadi jeneng nopo, dadi jeneng gedung. Lah niki jenenge pahlawan teng Belanda mergo ini orang bersasa didadekke nama tank. Lah teng Surabaya niku mbiyen tank sing rodok cilik sing iso mlebu dalan-dalan kampung niku dijenengi Dankok. Setiap tank niki mlebu kampung wong Surabaya bengok-bengok, dancuk, dancuk, dancuk. Sejarahe lak ngoten niku. Mergo wong Jawa ngomong dankok angel dadi dancuk. Tapi kok sejarahnya dadi misuh kula ya ora dong. Mila lak kula kandha lak nggih misuhi wong dancuk kowe ini ora kena. Tapi lah hanya untuk istilah nggih parian kuwi ra apa. Oh dancuk iki ngoten iki ra apa. Niku ra apa. Lak kula fasih ngerti tajuwe to. Dadi panjang pendeke pas. Kadang-kadang nganggo kol-kolah barang dancuk kok ngoten niku. Wis, niki baru Jawa Timur tok lho ya. Ngulon meneh ketemu Solo Yogya. Bahasane mulai walus. Contone kula. Ngulon meneh ketemu Banyumasan daerah Perngapakan, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Niki bahasane blekutuk blekutuk blekutuk blekutuk blekutuk. Bedone karo wong Jawa awake dhewe kene o kono a, sego dadi sega. Boto dadi bata. Apa meneh? Rondo dadi randa. Joko dadi jaga. Bejo dadi beja. Kantal apa ya? Sone iki lho. Oh ngonyuwen nggih kula iki rada iso bahasa ngapak soalnya mbiyen almarhum ki entus nika sebulan pisan moro teng pondok kula ngaji kitab hikam. Termasuk niki Pak Bupati, niki tongkate almarhum ki entus. Kula bola-bali kandha napa lak pengajian kula gawa niku ora kok kula ben lak kula ngaji niku ana pahalane. Niki sing menehi kula sing jenenge dulur kula entus niki kecipratan pahalane ngono lho. Mila lah Pak Bupati kula ngaji jenengan pengen entuk kecipratan pahalane yo jenengan menehi apa. Kula iki mung nyontohke kok. Kula niku ngaji teng Tegal pertama kali tahun 2007 teng omahe entus niku pas haul bapake. Ya Allah bahasane isuk-isuk kula ning kamar didodok ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai kiyek isuk-isuk ngobori cocot ngoten niku. Dadi ngerokok niku bahasa ngapake ngobori cocot. Mengko Pak ngobori cocot ra apa-apa. Biasanya cangkem-cangkem NU kayak kiye. Kula ngaji mriko sambutan tiang ngapak niku lucu niku. arane manjing daleme Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura Sugeng Teka. Aku mikir gapura Sugeng Teka itu apa? Bono gapura selamat datang Sugeng Teka. Nang Yogja iku ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Lah apa meneh iki aku? Ternyata monjali monumen Jogja kembali. Cara ngapake monumen Jogja balik maning. Sing lucu, lak mbiyen jenengan tahu jaman apa kae? Apa kae jenenge wartel-wartel lak telepon nomere sibuk. Bahasane napa? Inggris toh? The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Lak ning Tegal mboten. Begitu sibuk dijawab. Nomor telepon yang sira 7 langka. Telepon meneng ya. Ngapak. Indah. Begitu ngulon meneh ketemu Sunda. Ayo, beda meneh bahasane. Kadituk ka dunia teh medutuk dinyanya. Ngoten niku. Kadituk enten naon-naon sidet medutuk dintep tawon. Cicing mah ula gandeng, teh kucing mah diserondeng. Keindahan bangsa Indonesia. Sing lucu Pak Bupati ana wong ngapak dolan ngene kampunge wong Sunda begitu mlebu ngidak telek. Wong ngapake takon, "Taire siapa ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah taina urang." Wong ngapake ra trimo. Ora percaya, taine urang kok gedene sekiyek. Ini Indonesia loh ini. Kula urung ngomong bahasa Sulawesi, urung ngomong bahasa Mboge sak pituruti. Ini baru tanah Jawa. Saya ingin mengatakan apa? Fakta-fakta ini yang tidak cocok dengan khilafah. Ngulon meneh ketemu Betawi, Jakarta. Lulu gua-gua, bapak lu mertua gua. Ngulon meneh ketemu Sunda alam Banten. Ngulon meneh Lampung, nyak go mangan kudai. Artinya orang kok mangan jaran orang. Niku ayo mangan dise, nyak go mangan kudai. Kampuang li apa asu, ngono iki Lampung. Ngulon meneh ketemu wong kita galau sampai akhirnya Tengah Aceh. Satu soal suku sudah berbeda, bahasa berbeda, kebiasaan berbeda. Belum ngomong agama. Di dalam undang-undang secara konstitusi, agama yang diakui oleh negara ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dharma gandul bukan agama. Melolak jenengan takon kula, "Gus, dharma gandul niku napa?" Aku ora paham. Nek lak gandule Mbah Dharma, aku paham. Lah nyuwun sewu. Ketika kemudian sistem khilafah ini dipaksakan, ini sudah tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Maka bangsa Indonesia niku nyuwun sewu Pak Bupati, karo Hizbut Tahrir itu masih terlalu lunak. Di Turki Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan. Di Malaysia ditangkap. Di mana-mana ditangkap, organisasinya dibubarkan. Di Indonesia niku nyuwun sewu, organisasi Hizbut Tahrirnya memang sudah dibubarkan. Tetapi orangnya, ismenya, fahamnya masih berkeliaran. Maka hari ini masih banyak orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Cangkemmu, cangkemmu. Kiki ngerti apa? Apa kula ora keloro-loro sebagai orang NU? Pancasila niku mbiyen sing nirakati sinten? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Diposoni, diwiriti, ditirakati. Dia dinyuwun sewu semaan Quran, didongani ketika Wahid Hasyim matur sama Mbah Yai diutus kali Pak Soekarno. Niki pripun Mbah Kiai? Pancasila niki cocok mboten kagem Indonesia. Orang yang sangat alim, alamah, yang dikasih julukan Hadratus Syekh, yang di Indonesia itu cuma ada 2. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama perempuan Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun. Kenapa mereka dikasih julukan Hadratus Syekh? Karena hafal dengan ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya. Iki rela dengan Pancasila. Lah wong saiki ngaji ora bener, gurune ora jelas. Kok jangankan ratusan ribu hadis, apal hadis ya omong telu, jenggote ya omong telu, RCTI pisan, rombongan celana tinggi Indonesia. Lah cara teng Jakarta namanya Salaf Cing, Salafi Cingkrang. Lah teng Ponorogo jenenge Alkacong, aliran katok congklang. Lah ibu-ibu ini cetok nih, KMT, kelompok mbadok terus kemangan. Sing jilbabe pink kae lho. Yo ngalah. Ini di mana-mana sudah mulai macam-macam. Artinya apa? Sebagai bangsa negara saya tersinggung karena mereka enggak usah ngasih Pancasila. Sebagai orang NU saya lebih tersinggung karena mereka tidak menghargai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka disinilah kemudian kewajiban NU menjaga NKRI. Milo jenengan jangan salah. Hari ini yang banyak mendapat sorotan itu Nahdlatul Ulama. Yang sering diserang niku Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yang paling kekeh dan paling teguh mempertahankan ideologi Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Mula nyuwun sewu, gara-gara sikap tegas saya seperti ini hari ini yang banyak dibully saya. Coba mas-mas Ansor lihat di Instagram. Bagaimana kemudian mereka mengatakan saya kafir. Gara-gara nyuwun sewu saya mengatakan sistem khilafah gagal setelah Khulafaur Rasyidin. Benar mereka menggunakan bahasa khilafah. Tapi isinya beda kalau zaman Kanjeng Nabi. Gara-gara saya YouTube-an sama Mas Deddy Corbuzier ketika ditanya. Gus Miftah setuju enggak? Saya enggak setuju. Muncul video Miftah kafir. Tak jawab, ya kuwi bedane aku karo awakmu. Lah aku iki gaweane ngislam ke wong kafir, awakmu gaweane ngafir-ngafir ke wong Islam. Kula niku alhamdulillah Bu nggih, meh bendina kula niku ngislamke tiyang. Wau dalu mahasiswa Jerman asli Surabaya, melu kula teng Ponorogo kula islamke. Wingi tiyang Australia. Sesuk niki malam Minggu Paing teng pondok tiyang songo, wingi wong limo, meh bendina. Ketika kemudian saya tanya kenapa kamu masuk Islam ke tempat saya, datang jauh-jauh dari Jerman sak keluarga, datang besok dari Iran, nyuwun sewu. Jawaban mereka apa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Mila nyuwun sewu. Kaya Mas Jaidi niku gelem mlebu Islam niku ora kok masalah ketuhanan, tidak masalah agama. Tapi karena dia awalnya tertarik dengan pandangan kebangsaan Gus Miftah terhadap pluralisme. Ketika dia bertanya bagaimana konsep agama di dalam Pancasila. Saya jawab, orang yang mengatakan semua agama itu benar, saya katakan salah. Harusnya kalimat ini masih koma. Belum titik. Sing bener apa le? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Ketika ini dilakukan nyuwun sewu enak, tapi kalau semua agama itu benar titik bahaya. Engko Sopian bendino iso ganti agama. Sopian Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik. Sopian ngapa ganti agama? Kan semuanya benar. Bahaya. Maka kemudian ada ekstrem kiri, kalau ekstrem kanan nyuwun sewu tidak cocok dengan Pancasila. Oh, ekstrem kiri mengatakan apa? Ini awal mula konflik ini gara-gara agama. Maka ono isu sekarang isunya apa? Pemerintah Jokowi katanya mau menghapus pelajaran agama. Niku hoak. Niku wong sing ora seneng karo pemerintah. Kula wis ketemu dhewe kali tiang-tiang sekretariat negara. Gak ada pemerintah menghapus pelajaran agama. Niku cangkeme wong bosok sing ora seneng karo pemerintah niku tak kandhani. Ayo jenengan rungokke. Kalau memang benar pelajaran agama dihapus dari nyuwun sewu kurikulum sekolah, kula maju dhisik dhewe. Niku mung cangkeme wong sing ra seneng kali pemerintah ngoten niku. Saniki ngeten nggih, di Indonesia itu laju inflasi yang paling kencang ada dua, Pak Bupati kali Pak Wabu. Nomor satu inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Lah wis demo. Mana Jokowi? Bunuh. Begitu tangkap polisi. Saya khilaf cangkemmu. Tuman. Makanya nyuwun saya ketika saya ditanya, sebenarnya mengkritik pemerintah itu boleh apa enggak? Boleh. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, undang-undangnya boleh. Boleh, enggak ada masalah. Tapi ngkritik ini nganggu etika. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid didatangi oleh seorang ulama, ulamae rada atos iki cangkeme. Dia mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Inni nasihun lak. Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati kamu. Famusaddidun alaika, tapi sorry yo. Nasihatku rada atos. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Ila man huwa sarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Mengutus Musa dan Harun. Kepada siapa yang lebih jelek daripada Harun Ar-Rasyid? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, kowe lak ketemu Fir'aun ngomong sing alus. Pertanyaanku, cangkeme wong-wong sing watos karo Pak Jokowi karo pemerintah kuwi. Apa rumangsane Pak Jokowi iki luwih ino daripada Fir'aun? Apa Pak Jokowi niku luwih elek daripada Fir'aun? Begitu ditangkap, alasane napa? Kriminalisasi ulama. Kuwi yo goblok meneh. Kalau ulama kriminal ditangkap, niku jenenge proses hukum, bukan kriminalisasi. Yang namanya kriminalisasi niku ngundang kiai mulih ra diamplopi. Kuwi jenenge kriminalisasi ulama. Iso dilapor ke kantor polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni sini titik, beda meneh. Pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Makanya tugas kita itu berat, Pak Bupati. Saya kemarin ngaji di PBNU 2 hari yang lalu ketika saya mengenalkan pengajian ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kepada Mas Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kaget sambutan orang seperti itu. Dia pede, kowe rasa gaya, iki nyambut aku ora nyambut kowe. Dia mengatakan apa? Saya baru yakin orang NU itu adalah Islam yang paling baik di Indonesia. Akhirnya tak takoni, lah ngapa kamu mengatakan Islam NU yang paling baik di Indonesia? Jelas, dari depan sampai sini saya dikerubungi banyak orang dan dompet saya tidak hilang. Cangkemmu kuwi ya. Alhamdulillah. Perjalanan Islamnya Mas Deddy itu dikawal oleh orang-orang Ahlus Sunnah. An-Nahdiyah. Maka nyuwun sewu, Islamnya nang kene kok. Wingi kula matur kali Pak Kiai Said, Pak Kiai dikai kartanu. Saniki Deddy Corbuzier resmi mempunyai kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Coba bayangno Mas Deddy ki nganggo jaket banser. Wawake potok ta. Senenge ndongake wae rasa cerewet wae. Apa-apa dicerewati Gus, anggonku tetep takoni wae. Deddy Corbuzier mumpun sunat apa durung? Enggak sing takon sopian, wong lanang kok takon. Lah sing takon wedokno ya memper. Lanang kok takon. Akhire kula Jumatan bar Jumatan kula takon, "Bro, ada pertanyaan jamaah. Apa Gus, wis sunat apa durung?" Kan sudah, lah aku percaya. Sing ra percaya iki jamaah sak Indonesia kae. Bagaimana saya membuat mereka percaya? Gampang, tak foto kok bare tak posting. Aku ngono to. Paling mau itu langsung wow. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada upaya-upaya pengen mengganti Pancasila dengan khilafah yang mengusangasi negara kesatuan Republik Indonesia, saya bertanya, diam apa lawan? Serani niat. Negara mereka dijajah kalau mau ngara paham gue. Telat. Tak takon, sing kompak. Kalau ada upaya-upaya pengen mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Urip kok imbah. Kowe iki ulah rawan iki ngopo sopian? Uripmu wis susah kok. Kowe lak mati mbela negara kowe jihad. Tak dongake sopian mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ukurung rabi, masya Allah, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman mutiara. Ya, iki dinyanyike selawat jomblo wae apik iki. Kowe iki ora selawat jomblo sapa ora? Hah? Dengar rabi apa iki? Apik beda meneh. Selawatku akeh, mundur alon-alon iso ora? Yeah. Ora iso, cangkemmu isone mung jadilan tok. Lagumu gila ditinggal pacarmu, kae mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong dibutuhno pasatimu loro cangkemmu ternyuh. Diganti sih, diganti. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso opo-opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada mawfi ilmilahi sholatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada mawfi ilmilahi sholatan. Oh menang, hop hop. Nyanyi korban janji versi sholawat. Yo. Bisa berat. Kalau kayak lagi di Sopian kalau. Kowe lunga pas aku ngajeng ngajeng. Kayak lo bisa berat. Tipil kulub di sholawat ya. Ayo ayo. Selamatan selamatan. Tipil kulub. Ya kan gue flash ya nyenang ke Pak Bupati. Orang di HP. Ya Allah pesake. Gak ada HP apa mboten? Sing duwe HP yuk diuruke HP-ne yuk. Ajak selawat sing paling nyenengke. Lampune pateni mawon. Larangi iso tukang lampune tak pateni. Ayo sing mburi pateni. Flese duripke. Yo yo menghibur Pak Bupati yuk. Eh urung-urung-urung kok sik sing mburike lampune sik murup pateni riyen ketok. Ayo ayo. Lampune wingking niku dipateni. Dhuwur son. Isora. Diangkat sedoyo HP-ne yo. Shalu ala Nabi Muhammad. Diobahke kono ki ngendi kono? Kono ki ngendi? Wetan. Wetan riyen nggih, wetan riyen. Bareng-bareng diangkat riyen, wetan riyen. Yo. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha sarang-sarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi qulubiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Jamae ra iso, jamae ra iso. Ganti we. Lagune wong NU wis gampang. Saben malam Jumat ayo, ayo. Yo, ayo sing iki mon sing gampang, sing iso kabeh. Diangkat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali صلي وسلم يا kowe padha mangan tinggalanku lamun bali ning alam bakal tari kasih donyaku sing isih ana saleh musiknya diam sing bater saling himan Allah Allah saling iman wal ali wal ashabi man والآلي والأسحار بمن قد وهدى صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد صلوا على wis pateni wae apa-apa nggih bubar pengajiane. Wis subuh. Kalau sesuk jam 7 niku menerbang teng Jakarta, langsung teng Hong Kong. Sopian melu nggih ganjel truk. Kula iki lak pikir-pikir Pak Bupati, kula wingi matur kali Pak Said, Pak Kiai. Kula iki jane estu kesel banget. Bendino metu, kadang-kadang patang dino mangkat baru mulai. Iya toh. Karena kula niku mung seminggu pisan tak kosongi jadwal niku siji tok ora kelakon. Asisten kula niku papat. Niku kabeh nyekel HP penjadwalan. Sak HP niku sedina tiyang jaluk ngaji niku 100, patang HP berarti 400 permintaan. Sebulan kok padha karo 12.000. Jajal niku tak juwatal kabeh niku sampe 2030 kebak ning kula wegah kula iki kesel mula lak kula niku ndelok kahanan NU sak niki diuyu kuya ngoten niku ya kula yo ora trima mula jeng mandeg mlaku meneh nganti jiarang aku ketemu bojo ora tau kelon nganti aku. Aku ora curhat, karepku ngene iki ana wong medya nawani napa rabi kali anak kula, Gus. Ora. Lah aku wayuh wong lanang iki lak yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita itu hari ini banyak berdebat persoalan kecil tapi melupakan persoalan yang pokok dan utama. Jadi awake dhewe niku mbiyen nek dijajah Belanda modele ngeten, Pak. Ngeten nggih. Orang-orang luar negeri itu hari ini pengen menjajah Indonesia dengan agresi militer ra bakal wani. Karena terbukti sejarah perjuangan bangsa tank-tank Belanda, peralatan alutsista mereka canggih, perang karo wong Indonesia kalah mung karo bambu runcing. Begitu bambu runcing diangkat, tusuk Belanda modar. Soalnya apa? biyen niku jaman Mbah Hasyim As'ari sak piturute Mbah Wahab Hasbullah, kacang tanah niku ditakbiri Allahu Akbar dibalangke dadi granat. Dadi begitu Allahu Akbar, kacang tanah dilemparke dadi bom. Beda karo wong sakniki. Allahu Akbar nggih nutup rumah makan. Niki lak cilaka. Kualitasnya wis beda. Melihat gigihnya bangsa Indonesia, wong-wong luar niku arep nyerang Indonesia agresi militer ora wani. Apa meneh sakniki Indonesia alutsistane canggih? Maka satu-satunya cara mereka menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan ideologi. Dengan ideologi. Lah perang teng Indonesia mereka mikir, Pak. Kaya Amerika jajah Indonesia niku. Perang teng Indonesia niku larang. Engko tenge mlebu alun-alun ditariki parkir. Ada nembe tentarane istirahat, bakule kacang teko cang goreng, cang godhok, cang kemu, ngoten iki dodolan niku. Mlebu WC ngising bayar. Mikir, Pak, wong Belanda niku, wong-wong Amerika niku. Maka nyuwun sewu. Satu-satunya cara yang paling gampang menghancurkan bangsa Indonesia niku dengan perang ideologi. Biyen Belanda nggih ngoten, divide et impera. Sing siji didak, sing siji diangkat. Mila jaman biyen NU Muhammadiyah gelut hanya babakan kunut. NU Muhammadiyah gelut hanya babakan tahlil. NU Muhammadiyah gelut hanya babakan tarawih. Tapi kula yakin wargane Pak Bupati teng Madiun wis rono wong padu babakan kunut. Soale napa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Madiun sudah jarang yang salat subuh. Subuhane setengah pitu sol ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Saya iki bar kelebon apa ya iki? Wong lanang kok cangkeme koyo cangkem wedok. Jenenge iki Sofyan apa Sofi? Oh, Sofi, cangkem wedok kok Sofi. Kalau malam Sofi. Lah kalau hari ini awake dhewe mung sibuk soal tahlil, soal selawat, sementara ideologi bangsa dijajah, wis ra wayahe le. Wis ra wayahe. Saiki wayahe iki berbicara soal konsep negara yang harus kita pertahankan. Maka besok tanggal 7 saya diundang seminar di Lemhanas oleh Gubernur Lemhanas. Kula kondo Pak Bupati. Saiki sing efektif sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Niku para kiai. Saiki lak seminar teng Lemhanas niku nyuwun sewu. Sing teko mung 200. Biayane larang bayar hotel, bayar pembicara. Kula niku urung seminar mau wis ditransfer duite. 40 juta. Ning Wono Asri. Kadang-kadang kiai ini mulih panitiane minggat ya tahu. Mila niku alasan kenapa detik.com menulis Gus Miftah kiai nyentrik bertarif 3M dan 7,5M. Soale 3M niku kepanjangane matur nuwun Mas Miftah. Lah ning Wono Asri 7,5M, pitulungan setengah meksa tak kandhani. Dan gak efektif. Sing efektif sosialisasi 4 pilar yang gini kile. Mengenalkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang NKRI, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ragate murah, sing teko wong sakmene mbane. Nggih napa mboten? Mila kudune pemerintah ki mikir kae, wo wong-wong ngono ki kudune ana pengajian di subsidi ngono ya. Tak boleh. Neng yo awakmu aja njaluk Pak Bupati, bupati iki gajine titik. Bupati iki gajine mung 5 sampai 10 juta. Mendino wong mara nggawa proposal. Mila bupati niku cepet tuwa. Ora mergo mikir rakyat, mergo mikir proposal tak kandhani. Kula nyuwun sewu nggih. Mila tak pikir-pikir niku kadang-kadang sing dadekke pejabat korup yo kelakuane wong-wong niku kok. ana kiai njaluk proposal, ana organisasi njaluk proposal ning DPR ning bupati. Padahal bupati iki gajine titik. Mergo bendina proposal teko akhire golek-golek duit piye carane iso nyumbang, akhire korupsi, akhire maling duite rakyat tak kandhani. Niku sing salah sapa? Mergo wong kakehan penjaluk. Mula kula rong taun njaluk bupati. Sangoni bupati tak tampa ra sangoni tagih ngono kuwi wae. Mila kebangkitan NU itu harusnya dimulai mulai sekarang li. Saya senang dengan koin NU. Koin NU itu di beberapa kabupaten koyo ning Sragen itu luar biasa Pak Bupati. Satu tahun bisa sampai ratusan juta. Nyuwun sewu koyo Ponorogoni nyuwun sewu. Mun mulai mlaku, Medion kudune yo mlaku. Koin NU. Rumah-rumah orang NU dikasih celengan cilik-cilik. Gitu. Dengan duit-duit 100, 200, 500 bendino cemplung ke. Jajal warga NU sak menembane teng Medion. Kalau kemudian setiap bulan dicikok, dihitung. Jajal. Kuwi duwite kok ngumpul recen nggih Balang Asu mlebu UGD tak kandhani. Sampai okay ini. Ini potensi umat lho Pak Bupati. Oh menen jenengan tiang NU. Penak banget ra kaya NU ni si Sopian nunut urip. Malah mong nunut udut. Malah mong dolal dalil ni'matul udud ba'da dahar ngono kuwi to. Kenapa kok saya terlalu keras persoalan ini? Kanjeng Nabi niku ngajari nasionalisme le. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubina ila Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Itu nasionalisme. Kenapa Kanjeng Nabi walaupun dia membawa agama untuk menyempurnakan kelakuan akhlak orang Mekah, tetapi busanane Kanjeng Nabi podo karo busanane kafir Quraisy. Karena Kanjeng Nabi menghargai sejarah, menghargai budaya bangsa. Mila senajan to Kanjeng Nabi nggawa Islam, pakaiane wong Islam zaman Kanjeng Nabi karo kafir Quraisy kuwi podo, podo-podo nganggo jubah. Mila wong sakniki nggawa wong Islam kudu nganggo jubah. Sapa sing kandha? Abu Lahab yo nganggo jubah, Abu Jahal yo nganggo jubah. Bedane napa? Bedane siji. Lak wong kafir Quraisy niku merengut galak serem. Umat Islam waktu itu wajahnya menyenangkan, tabasam, senantiasa tersenyum dengan siapapun. Maka Islam tidak diukur dari busananya tetapi dari akhlaknya. Carane Kanjeng Nabi ngoten niku. Menanamkan kecintaan orang Arab terhadap Arabnya dengan tidak mengganti busananya. Mila wae dhewe kudune bangga. Wong Medion nganggo budaya Arab ya oleh wae, nganggo jubah Arab ya ora apa-apa. Tapi deloken profesimu. Wong gaweane menek klopo golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane tandur ning sawah kok nganggo jubah. Ya nganumu kebak lendut. Gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becakne kok rime teng pundi? Ning isor sadel. Lek nganggo jubah ra mandeg-mandeg. Sing ditarik beda. Gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Teneh little body, silite gatel kelebon wedi. Niki lho, carane Kanjeng Nabi menanamkan kecintaan terhadap bangsa Mekah dan Madinah. Lah kita orang Indonesia ya cinta dengan budaya Indonesia. Ngono lho le. Wong Arab niku kiblat fashionnya sekarang berkiblat kepada Amerika. Mila sakniki delok zaman Muhammad bin Salman, wong wedok niku sakniki ning bandara kerja, wis ra ono sing nganggo nikop atau cadar. Sing kerja ning mall, kula wingi mampir teng mall Jeddah, mereka sudah membuka cadarnya. Lucunya nopo, Bu? Wong Arab niku kiblat fashionnya ke Amerika, wong Indonesia kiblatnya malah ke Arab. Sing Arab wis nyopo cadar, wong Indonesia sakniki malah rame-rame nganggo cadar. Kaya wingi teng Yogya, wong 10 mudun saka bis pakaiane ireng-ireng, cadare ireng. Mlebu ning Taman Pintar, ana tulisan Taman Pintar, jikok HP selfie. Ceklik, aku mbaten sing mok foto ki apane. Wong raine padha ireng kabeh. Mila nyuwun sewu, saya sepakat dengan Kiai Said. Cadar itu bukan agama tapi budaya. Kenapa orang Arab menggunakan cadar? Karena di sana panas. Teknologi kecantikan di Arab tidak seperti di Madiun. Ning kono nyuwun sewu larang nganggo cadar ning padang pasir, kena angin banter pasire mabur. Raine rusak tak kandani. Maka ditutupi dengan menggunakan cadar. Lah wong ning Madiun sejuke kaya ngene nganggo cadar. Ora pantes. Bakul pecel Madiun nganggo cadar. Pecele pinten, Bu? 5000. Wong Arab niku nganggo cadar, sing dipangan kurma, jejel-jejel ke iso. Ning kene mangan pecel Madiun nganggo cadar. Ku sambele akeh, lak muluk kepiye? Ayo jajalen. Akhirnya selak luwe candare dicopot, begitu dicopot MSC merongos sak cangkeme. Maksud kula sing nggo cadar ki ya monggo, tapi jangan merasa sok suci. Kan ngono. Dadak gua ya orang Islam yang baik harus pakai cadar. Wajah itu kan bukan aurat. Wajahnya nyuwun sewu aurate wong lanang hanya baina surati warugbati, antara dengkul dan mudel. Aurate wong wedok seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Artinya apa? Ini enggak harus ditutup. Maka orang sholat dibuka saja enggak apa-apa, apalagi di luar sholat. Ngono kok gawaya. Ripon kabare de. Lah kaya Sofyan kuwi, mangkat ning masjid sarungan tok waton udel karo dengkule ketutup sah. Pak Bupati Jumatan, sarungan tok waton dengkul karo udule ketutup sah. Lara percaya su Pak Bupati jajal. Tapi ingat, Islam hanya tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika keindahan. Maka dikatakan innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Dan nyuwun sewu, yang bisa menyelaraskan antara ajaran agama dan budaya teng Indonesia, yang bisa menselaraskan dengan cantik hanya Nahdlatul Ulama. Karena kita bisa membedakan mana budaya, mana agama. Maka ketika saya ditanya konsep dakwanya Gus Miftah itu bagaimana? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Ngono, Bro. Mila dadi Pak Bupati pengajian nganggo sarung ning kantor, nganggo celana. Pengajian nganggo baju muslim ning kantor, nganggo baju dinas. Ora apa-apa. Banser ning masjid nganggo sarung, pengajian nganggo baju banser. Ora apa-apa. Nganggo baju kaya si Sopian ra jelas baju apa iki, omongane. Ora apa-apa. Nganggo katok ngono kuwi ya oleh. Kuwi katok jin, setan, demit, iblis, ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nganggo baju koko. Ayo, Pak, tak takoni. Napa niku baju Islam? Koko niku baju Cina tak kandhani. Mila jenenge koko. Ayo. Apakmu baru sadar, baju koko. Koko itu kan panggilan mas-mas Cina, jenenge koko. Kuwi lah baju anake kiai, baju Gus kuwi. Lah baju keturunane Kanjeng Nabi, baju Habib. Apakah semua harus seperti itu? Tidak. Sing penting aurate tertutup. Itulah yang namanya budaya. Kopiah sing mau nggo kuwi jenenge songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka saya boleh menggunakan blangkon, ora kudu nganggo songkok. Wong ora nganggo apa-apa ya oleh. Ngapa aku nganggo blangkon kok dirasani kiai kok blangkonan? Lah urusan karo cangkemmu apa? Aku tuku blangkon ya duwit-duwitku dhewe kok. Sing tak wadahi ya ndas-ndasku dhewe kok ngapa? Niki ciri khas kok. Saat ini domen melu nganggo blangkon, bahkan lucu. Ndak si cilik blangkone gede niku ya ana kok. Niki lak teng ngarap kondang. Wah, kula, "Hei, Saiful Jamil, matamu aku ngono." Dadi kula niku lak teng Madinah diarani Saiful Jamil. Suwe-suwe iso Saiful Hamil aku malah. "Hei, Saiful Jamil, cangkemmu aku ngono." Dijaluk blangkon kula tal. Jaluk, "Mahada, iki opo?" Kula mumet ndase iki apa? Tak ning kitab Munjid, kitab Munawir niku ra ana basa rape blangkon. Akhire kula jawab hada blangkon. Mahu blangkon. Blangkon itu apa? Ina urroksi wadai endas. Akhirnya blangkon kula diceluk tal diambungi. Ya kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Ayo. Niki lak kabeh namung budaya. Mila wong Kristen kene nganggo songkok ya ora apa-apa. Lek wong jenenge songkok nasional. Kok songkok nasional susu murni. Sumpah, aku mulai ngaji kok kene stres aku yakin. Ketemu Sofyan Pekok iki stres aku. Songkok nasional susu murni nasional. Dancuk saiki. Maka dari sini saya harap sudah jangan malu-malu lagi Anda ngaku sebagai orang NU. Hati-hati dengan orang yang mengatakan tidak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan wong sing ngomong ngono kuwi cangkeme wong salafi. Saya setahun yang lalu, belum setahun ya, bulan Februari diundang pengajian ke Jeddah. Saya ditanya, "Gus, apakah di Arab Saudi itu sekarang salafi, sekarang Wahabi? Dulu enggak ada Ahlus Sunnah." Kula jawab, "Awale Arab Saudi niku Ahlus Sunnah kaya awake dhewe, Pak. Ning kono ya bar salat wiritan, ning kono ya tahlilan, ning kono ya selawatan, Maulid Al Berjanji. Tapi nyuwun sewu, kenapa hari ini hilang? Karena di sana tidak ada organisasi yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nyuwun sewu, kenapa di Indonesia ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa bertahan secara luar biasa? Karena dijaga oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama." Maka nyuwun sewu, orang yang mengatakan tidak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sebenarnya pengen menghancurkan Indonesia. Dengan cara apa? Menghancurkan Nahdlatul Ulama. Mila deloken cangkeme wong-wong ngono kuwi saiki lak wani banget karo awake dhewe. Selawat oleh, selawatan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Niku ngenyek awake dhewe, padahal radong wong-wong niku. Apa bedane tahlil karo tahlilan? Tahlil kuwi rung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge Yasinah. Nah, kotang kuwi oleh, kotangan ra oleh. Lah ya kewer-kewer. Milo islame wong Indonesia niku nyenengke to, Bu? Ora perlu dididik demo ning Monas. Yo ngalah. Milo lah bahasa kula sederhana to nyindir wong niku, aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela kimcil, ya lamaran. Ila kula matur. Lak jenengan seneng karo wong Indonesia dadi wong NU, bangga karo wong NU. Takone kuwi apa islami? NU. Ngono kok ngopong. Apa? Nahdlatul Ulama. Ngono wae lak kowe iki duwe dadi wong NU penak sesuk mlebune surga rombongan. Ketuane sapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu awakmu sok nang alam kubur takone, "Man robuka?" "Aku jamaahe Mbah Hasyim." Meneng malaikate ngopo. Ayo, tak kei contoh, iki nalar. Lak kowe mlebu bioskop karo ketua rombongan. Biasane sing nggawa tiket sapa? Ketua rombongan. Pak Bupati kali sinten? Wong 50 mung diitung kono. Sing ditakoni tiket sapa? Bupatine tok. Lak jenengan melu dadi wong NU ning malam kubur takoni munkar nakir, "Man robuka, man nabiyuka?" Jawaban, "Aku NU-ne Mbah Hasyim." Malaikate meneng tak kandhani. Khusus sopian tak saranke, lak ngaku wong NU, sesuk kain kafan murupane ijo. Malah kowe ra takoni karo munkar nakir, soale dikira lontong. Sopian ra ditakoni langsung diuntal. Lah kula suwun nggih, mumpung awake dhewe bupatine NU banget. Yuk. Kita itu kalah di medsos, Pak Bupati. Ketika saya diserang itu kanca-kanca NU balese niku, kula ora butuh dibela. Tapi kalau mereka menyerang saya dan kita diamkan, tidak kita lawan, itu akan membentuk opini di netizen bahwa yang mereka tuduhkan itu benar. Itu perlu dipikir karo kanca-kanca banser. Kelak kaya Miftah niku diserang oleh mereka dan tidak kita respon, akan mereka anggap, netizen akan menganggap bahwa tuduhan mereka itu benar. Maka kudu kita lawan. Teknologi dakwah harus kita tingkatkan. Di zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, di zaman Utsman dakwah bil kolam mulai nulis, di zaman Wali Songo dakwah nganggo budaya. Sekarang waktunya dakwah bil medsos. Awakmu sing duwe medsos follow kiai-kiai NU sing duwe Instagram. Ana Gus Miftah, Gus Muafe, Gus Bahak difollow. Lah sopian sing difollow sapa? Vanessa Angel. Itu efektif, Pak. Kaya kula wingi pengajian di PBNU live di YouTube jenengan perso. Yang nonton langsung di YouTube itu sampai berapa? Sing teko pengajian mergo halaman PBNU terbatas, hanya ribuan. Sing nonton teng YouTube langsung itu bisa sampai 10.000. Satu kali orang ngomong nembak 10.000 kepalanya orang. Saat ini lah kula posting teng Instagram 1 menitan niku nyuwun sewu. Berapa yang melihat? 250 ribu orang. 300 ribu orang. Lah kula YouTube-an karo Mas Deddy Corbuzier, berapa coba viewernya? Sampai 3 juta. Padahal nyuwun sewu, teori ini YouTube niku ngeten. Pak Bupati baru tahu nggih. Ngeten Pak Bupati. YouTube itu kalau ditonton oleh 3 juta orang, itu bisa dikalikan 8 kali, Pak. Karena nyuwun sewu, wong sak menembane nonton YouTube bareng-bareng, niku namung diitung viewernya cuma 1 tok. Berarti lah kula YouTube-an karo Mas Deddy niko, sing nonton 2 juta orang. Kuwi padha karo sing nonton orang 16 juta. Ini kekuatan mereka yang sekarang orang NU itu kalah. Mila kula suwun, jenengan sing duwe Instagram, sing duwe Facebook, dimanfaatke. Oh, duwe Facebook mungkin lebay. Wong Wono Asri umure 40 tahun duwe Facebook, jam 10 bengi bojone rung mulih. Gawe status aku kedinginan nih. Hae ta? Sopian komentar tak kancani poh. Pak Bupati melu komentar hi hi hi hi hi hi. Kula melu komentar WK WK WK. Wek wek wek wek wek wek wek wek. Ki mau nggih apa? Tak kandhani le ya. Aku nemu jawabane iki pas mulai pengajian songko Taiwan wingi kae. Ning dhuwur pesawat aku ora iso turu kelingan surat Yasin ayat 65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya mikir Pak Bupati, kenapa yang berbicara tangan? Karena jawabannya terjadi hari ini. Orang banyak bermaksiat dengan tangannya. Mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Ngetik ning media sosial, menghujat. Niki sesuk kabeh ana pertanggungjawabane. Saya selalu sampaikan, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kowe ora iso ngaji karo aku, minimal repost. Sing diposting Gus Miftah mau posting ulang, itu namanya repost. Ini sama hanya Anda menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambahi An-Nahdiyah. Kok ndomblong ki ngopo? Wis ngono ae kesel aku jam 2:30. Sampun jam 2:30 pengajiane pun rampung nggih. Oh, jam anyar, Bro. Padak ke sopian alba. Pun ngadek sedaya kula ajak selawatan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Hasbi rabbi ping 3 mungkin ditutup kali lagu Indonesia Raya, ditutup kali Fatihah, nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Fatihah untuk Indonesia. Oke.